Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal hadithi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdathatuhah, wa kullal muhdathatin bid'ah, wa kullal bid'atin dulalah ma'abad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan membaca kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan terakhir disebutkan oleh beliau tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Perkasa. Demikian juga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Termasuk akidah berikutnya yang beliau bawakan adalah tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga khatamul anbiya, akhir dari para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan sesatnya pemikiran Ahmadiyah, demikian juga orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan pengikut-pengikutnya. Kemudian selesai kita baru di dalam permasalahan Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla hakikatan, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala secara hakikat, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala langsung berbicara kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini akan beliau sebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara hakikatan, benar-benar secara hakikat, tidak kemudian menurut istilah orang ahlu kalam, kalam nafsani, ucapan jiwa. Jadi Allah menjadikan malaikat Jibril memahami apa yang Allah maksudkan. Jadi Allah menjadikan untuk membuat malaikat Jibril paham terhadap Al-Quran. Kemudian baru malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW dengan ucapan seperti maknanya surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, baru kemudian berbicara malaikat Jibril. Dan yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara secara hakikat, benar-benar berbicara kepada malaikat Jibril. Demikian. Kemudian di sini beliau akan sebutkan bersamaan dengan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala berbicara hakikatan, tetapi bicaranya Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seperti ucapan manusia ataupun ucapan makhluk yang lainnya. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti sifatnya makhluk. Bersamaan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada malaikat Jibril tentang Al-Qur'an, demikian juga yang lainnya. Tetapi bersamaan dengan itu kita tidak menyamakan ucapan Allah dengan ucapan makhluk, ucapan manusia ataupun malaikat atau yang semisalnya. Oleh karena itu di sini beliau menyebutkan qauluhu, yakni ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah taala, wa man wasafa Allah bi makna min ma'anil bashar faqad kafara. Barang siapa yang mensifatkan Allah dengan makna dari makna-makna yang ada pada al-bashar, manusia, faqad kafara, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Misalkan Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu seperti sifat makhluk, berbicara seperti bicaranya makhluk, bagaimananya sama seperti makhluk melihatnya Allah Subhanahu wa taala al-basir, sebagaimana yakni melihatnya manusia punya mata demi yang demikian-demikian seperti manusia ataupun hewan-hewan atau yang lainnya yang meyakini seperti itu, yang dia itu adalah mempunyai keyakinan musyabihah menyerupakan Allah dengan makhluk, faqad kafara, maka telah kafir. Man absara hadza ittabara, barang siapa yang mengetahui ini maka dia mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Wa an mithli qawlil kufar in zajara, dan dari seperti ucapan orang-orang kafir maka dia berhati-hati menjauhi. Wa alima annahu bi sifatihi laisa kal bashar, dan mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya itu tidaklah seperti manusia. Maka disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Abil Is dengan ucapan yang bagus, dia mengatakan lamma dzakara fi ma taqaddam min al-Qur'an kalamullah, setelah disebutkan di dalam pertemuan yang telah lewat, di dalam pembahasan yang sebelumnya, al-Qur'an kalamullah, semuanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah, kehakikatan, secara hakikat memang meyakini Allah berbicara, minhu bada'a, dari Allah Al-Qur'an itu muncul, nabaha bada dzalika, maka kemudian beliau memberikan peringatan setelah itu, ala annahu ta'ala, atas sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, laisa kal bashar, seperti manusia, tidak. Harus diberikan peringatan bahwa setelah menetapkan, kita tidak memisalkan Allah dengan makhluk, dengan manusia atau yang semisalnya. Nafyan ditasybih akibal isbat, menafikan, meniadakan, menolak, menyerupakan Allah dengan makhluk setelah menetapkan. Setelah menetapkan Allah SWT itu berbicara, kemudian meniadakan adanya persamaan antara Allah SWT dengan makhluk. Yani Allah Ta'ala in musiba bi anna mutakallim, yani sungguhnya Allah walaupun disifati Allah itu berbicara, lakin la yusuf bi makna min ma'anil basar, kan, tetapi tidak disifatkan dengan makna dari makna-makna yang ada pada manusia, yang mana manusia itu berbicara dengan mulutnya, dengan bentuk-bentuk seperti itu. Maka tidak boleh kita membagaimanakan Allah SWT seperti makhluk. Fa'innallah, sungguhnya Allah SWT laisa kamitsli syai', tidaklah seperti Allah itu sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, sungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan ayat ini ya sering kita ulang-ulang, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, itu adalah ayat yang muhkam, ayat yang jelas, yang menghukumi permasalahan-permasalahan yang lain. Walaupun di situ ada mungkin ayat-ayat yang orang menganggap itu mutasyabihah, yakni mutasyabihah bagi mereka, yakni tidak diketahui maknanya atau rancu dan sebagainya, maka digiring kepada ayat ini yang jelas. Bagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Harul Haras di Syarah Aqidah Wasithiyah. Jadi beliau menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayat yang dia itu muhkam. Hadil ayah muhkamah min kitabillah azza wa jalla. Jadi beliau menyebutkan di halaman 59 di sini di Syarah Aqidah Wasithiyah. Ayat ini laisa kamitsli syai', itu adalah ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab Allah, yang dia adalah al-muhkamah, yang pasti, yang jelas sekali. Tidak ada kerancuan di situ. Kemudian beliau mengatakan dia dusturun ahli sunnah. Dia dusturun ahli sunnah, itu adalah undang-undangnya ahli sunnah. Wal jamaah, sebagai hukum yang jelas bagi ahlu sunnah wal jamaah. Tiba di sifat, di dalam hal sifat, setiap permasalahan yang di situ menggiring pada ta'wil, memanakan kepada makna yang sebenarnya, dibawa kepada ayat yang jelas ini, laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Dan disebutkan di dalam i'rab laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir, yakni laisa kamitsli syai', kaf ini apa? Ya, apakah kaf ini berarti dimaknakan dengan misal, karena kaf sendiri itu mengandung makna musyabahah, ya, suatu yang mirip. Apa kemudian dikatakan laisa misla mislihi syai'u syai'un, seperti itu. Ya, disebutkan bahwa makna sepertinya adalah salah, ya. Karena mereka hanya menyebutkan bahwa tambahan yang dia itu dengan menggunakan huruf, maka ini lebih pantas. Ya demikian. Daripada untuk kemudian didatangkan dengan misal, dengan kalimat misal tadi. Jadi huruf kaf itu adalah menunjukkan tasbih. Jadi mereka mengatakan bahwa ziyadah harf aula min ziyadati fi asma di dalam isim. Jadi untuk ditambahkan di situ huruf dengan kaf ini lebih bagus, lebih aula daripada ditambahkan di situ isim. Kemudian kafnya ini apa? Ya, kalau secara makna tadi, yang mana adalah tasbih sebagai permisalan. Disebutkan di sini bahwa harf, ya, kaf di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harros. Yang paling sahih kafnya ini anal kaf silah zidat li ta'kid. Ini kafnya itu adalah sebagai silah. Ya, silah. Yang ditambahkan untuk menguatkan. Apa makna silah itu? Silah itu adalah ma yatawassalu bihi ila nili ghadhi sahih. Silah itu adalah apa yang bisa menyambung kepada maksud yang benar. Seperti tahsinul kalam wa tazyinihi, seperti membaguskan ucapan, demikian juga menghiasinya. Jadi silah, jadi kaf ini adalah silah. Apa silah itu tadi? Yang dia itu yatawassalu, membawa kepada tujuan yang benar. Seperti apa? Seperti membaguskan ucapan atau menghiasinya. Sedangkan ta'kid sendiri, ya ini penguat. Ya, ta'kid itu adalah penguat. Dan zidat, ini zaid tambahan ini, yang dia itu bukan berarti mana tambahan tidak ada mananya. Ya, sebagaimana orang mengatakan bahwa ini adalah kalimat yang ditambahkan atau huruf yang ditambahkan. Raisa kamisri berarti kafinya adalah tambahan, yang dia itu adalah lahun, main-main saja, tidak ada manfaatnya. Tidak. Zaid di sini, tambahan di sini adalah yang didatangkan untuk takwiyah, untuk menguatkan. Ya, takwiyah ataupun taukid, untuk menguatkan ucapan. Karena huruf tambahan itu di dalam isim, laisa kamitslihi. Misl itu kan isim. Ditambahkan kaf di sini. Huruf tambahan yang masuk pada isim itu ada beberapa macam. Yang pertama sebagai silah yang tadi kita sebutkan, untuk membaguskan ucapan, untuk mendapatkan maksud yang bagus. Kemudian kedua adalah zaid tambahan, tambahan untuk menguatkan. Kemudian ketiga adalah taukid, ini untuk menguatkan sendiri. Yang keempat adalah lahun, jadi ditambahkan untuk main-main, maka ini tidak pantas. Ya, tidak pantas kemudian dikatakan dalam Al-Quran ada huruf tambahan seperti kaf ini yang mananya adalah untuk apa? Untuk main-main saja. Akan disebutkan oleh Ibn Hisham yang Al-Tala, ya, beliau menyebutkan di Musim Tolak, di Musim Tolak sebagai syarah penjelasan dari Qaidul I'rab Ibn Hisham. Musim Tolak sendiri sempat dibuat oleh Qaid bin Abdullah Al-Azhari. Jadi disebutkan bahwa tidak pantas untuk kemudian dikatakan di dalam Al-Quran itu ada tambahan yang dia itu untuk main-main saja. Jadi disebutkan oleh Ibn Hisham, ya bagi ayyazdanib al-mu'rib ayyakul fi harfi min kitabillahi ta'ala anu za'id. Hendaknya untuk dijauhi bagi orang yang mengi'rab, untuk mengatakan bahwa ada di dalam huruf di dalam Al-Quran itu yang itu adalah tambahan. Jadi tambahan yang di itu tidak ada manfaatnya. Li'anahu yusbiku ilal adhan. Karena yang muncul pertama di pikiran itu bahwa namanya tambahan itu adalah sesuatu yang tidak ada maknanya. La makna lahu. Wa kalamuhu subhanah munazzahun an dzalik. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala bersih atau suci dari yang demikian. Demikian. Jadi hendaknya kita tidak mengatakan di situ ada huruf yang merupakan tambahan tidak ada maknanya. Dan saya boleh mengatakan bahwa boleh untuk kemudian dalam Al-Quran itu dikatakan ada tambahan yang dia itu mempunyai apa? Mempunyai makna seperti taukid atau yang semisalnya. Tapi secara umum tidak boleh kita mengatakan dalam Al-Quran itu bahwa di situ ada huruf yang tidak ada maknanya. sebagaimana tadi laisa kamitsli syai'. Dan ayat ini tadi laisa kamitsli syai' itu adalah apa? Adalah ayat yang muhkam, yang menghukumi dengan jelas di dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka adalah di antara dua kelompok yang sesat, yang masing-masing bertentangan. Itu dari kelompok yang mereka itu memisalkan Allah dengan makhluk persis, yaitu musyabbih atau mumatsalah. Dan kelompok yang lain yaitu mu'atilah, yang meniadakan nama Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ini menjauhi nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is, permisalannya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebutkan di sini, wa ma'asanul matal al-madruf lil musbit li sifat. Alangkah bagusnya permisalan yang dibuat untuk orang yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tasbih, dengan tidak memisalkan. Wala ta'til, demikian juga tidak meniadakan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dimisalkan apa? Seperti air susu. Air susu yang murni yang bisa diminum oleh manusia itu, yang lezat untuk dimakan, untuk diminum, demikian juga memberikan kekuatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu keluar dari mana? Itu keluar dari kotoran, antara kotoran demikian juga darah. Sungguh dari beliau yang ini mengambil seperti apa yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-66. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di sini, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butuniha. Sungguhnya untuk kalian itu di dalam binatang-binatang itu ada pelajaran. Ya, nuskikum mimma fi butuniha. Kalian mendapatkan minuman, memberikan minuman kalian kepada kalian dari perut-perut binatang-binatang ini, yaitu susu. Min baini farsin wa damin. Di antara fars, di antara kotoran, demikian juga darah. Keluar di situ susu. Allah berkehendak, tempatnya sama, dekat, berdekatan. Tapi bagaimana keluar di situ apa? Susu. Antara fars yang dia itu kotoran, demikian juga dam yang dia itu darah. Ada di situ hati, ya, yang di situ sekitar ada darah dan sebagainya. Labanan, keluar di situ susu, saigon, yang dia itu nikmat, enak, lisyaribin, untuk orang yang meminumnya. Demikian juga Ahlus Sunnah. Bagaimana mereka bisa selamat dari apa? Dari kelompok yang memisalkan Allah dengan makhluknya, kemudian dengan kelompok yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya seperti itu. Seperti yakhruju min baini farsi ta'til, yang keluar di antara kotoran orang-orang, kelompok-kelompok yang meniadakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan apa? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala melihat, yakni melihatnya seperti mata seorang umpamanya. Lari dari itu mereka, akhirnya meniadakan sama sekali. Demikian juga apa? Wadah mitashbih, darahnya orang-orang yang memisalkan, keluar dari situ. Kemudian sebutkan orang-orang luta'atil seperti Jahmiyah dan sebagainya itu meniadakan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka yang meniadakan nama Allah ini, banyak 99 nama. Ya, wallahu la ilaha illallahu al-malikul quddus assalam al-mu'min al-muhaimin. Semua itu ditiadakan dengan alasan berarti memisalkan Allah dengan makhluk. Berarti mereka menyembah apa? Menyembah sesuatu yang tidak ada. Wal mu'attil ya'budu adaman. Ya, bisa ditulis, yakni orang-orang yang meniadakan nama Allah itu menyembah apa? Adam, sesuatu yang tidak ada. Dengan alasan takut untuk menyerupakan Allah dengan makhluk, sekalian tidak ada nama-nama Allah, tidak ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tidak ada itu Allah Sami, Maha Mendengar, Basir, Maha Melihat, dengan alasan memisalkan. Kalau demikian maka mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Al-mu'atil ya'budu adaman wal musyabih ya'budu sanaman. Musyabihah, yang memisalkan Allah dengan makhluk. Oh iya, Allah Maha Melihat seperti ya penglihatan manusia, mendengar seperti mendengar manusia. Maka mereka menyembah apa? Menyembah sanam, menyembah patung, demikian. Jadi demikian. Lalu mana yang lebih parah? Itu memang keduanya sama-sama parah. Sama-sama yakni kelompok yang sesat. Ya kan? Tetapi yang lebih parah adalah yang dia itu mu'atilah, yang meniadakan Allah. Karena mereka menyembah apa? Sesuatu yang tidak ada. Ya, demikian. Disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is di sini. Wala syaka anna ta'til syarrun min at-tasybih. Mu'atilah itu lebih jelek, lebih berbahaya daripada musyabihah. Demikian. Dan Ahlus Sunnah bagaimana? Ahlus Sunnah di antara dua kelompok ini. Ya, di antara dua kelompok ini. Bagaimana keluar mereka dari dua kesesatan ini? di tengah-tengah, sebagaimana susu yang keluar dari apa? Dari kotoran dan apa? Dan darah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti apa yang datang kepadanya selaku saleh. Rahmat taala. Kemudian beliau menyebutkan juga ya, bahwa pembahasan ini juga di dalam pembahasan wa man lam yatawaqqal nafya wa tasbih zalla wa lam yusib tanzih. Sebenarnya beliau juga ya di sini disebutkan di halaman 292. Ini ucapan Imam At-Tahawi berikutnya. Ini semua dalam matan di sini. Wa man lam yatawaqqal nafya wa tasbih, barang siapa yang tidak berhati-hati dari meniadakan dan menyerupakan. Dua kelompok tadi terjatuh kan dalam pesatan. Barang siapa yang tidak berhati-hati dalam permasalahan ini, zala akan tergelincir. Walam yusibit tanzih, dan dia tidak akan tepat di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan mereka, orang-orang yang menafikan ini adalah terjatuh kepada penyakit. Ya, yang meniadakan nama Allah, demikian juga menyerupakan Allah dengan makhluk, ini adalah terjatuh kepada penyakit. Ya, an-nafyu wa tasbih maradun min amradil qulub. Beliau mengatakan orang-orang yang meniadakan sifat Allah, demikian juga menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, maka mereka terjatuh pada penyakit. Dan ini adalah dua penyakit dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu ada berapa? Pernah kita bahas di kalbu syubhat. Penyakit hati itu ada dua. Yang pertama adalah penyakit syahwat, dan kedua penyakit syahwat. Syahwat dan syubhat. Ya, penyakit syubhat dan syahwat. Mana lebih parah kira-kira dari penyakit syahwat dan penyakit syubhat itu? Syahwat itu muncul dari hawa nafsu. Ya, karena dunia, karena perempuan, atau semisalnya. Adapun syubhat itu karena keyakinan. Dalilnya sebutkan yang dia itu adalah syahwat. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Fala tahdha'na bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jangan kau merendahkan suara, melembut-lembutkan suara sehingga tamak orang yang dalam hatinya itu penyakit. Penyakit apa ini? Penyakit syahwat. Ya, melakukan perzinahan dan semisalnya. Fahadha maradun syahwat. Ini adalah penyakit syahwat. Terlewat dalam pembahasan syubhat pembahasan ini. Adapun syubhat ya adalah karena pemikiran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun, dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah tambahkan pada mereka itu penyakit. Ya. Wa amalladzina fi qulubihim marad fazadathum ridzan ila ridzihim. Adapun orang-orang yang dalam hati itu ada penyakit, maka Allah tambahkan, akan bertambah pada diri mereka itu kejelekan kepada kejelekan mereka berikutnya. Ini apa yang berkaitan dengan penyakit syubhat. Dan itu muncul dari keyakinan, ya. Lalu mana yang lebih parah? Ya, disebutkan oleh Ibn Abil Is juga bahwa penyakit dua ini, syahwat dan syubhat ini, ya, kalau dia bergabung itu semakin parah. Sudah keyakinan salah ditambah dengan qasdu sul qads, yakni jeleknya maksud, tambah parah lagi. Ini seorang kalau sudah mempunyai pemikiran yang salah kemudian ditambah dengan hawa nafsu dunia, itu tambah hancur lagi. Bagaimana dulu orang Syiah ketika menghancurkan Baghdad waktu itu, Khalifah Bani Abbasiyah, bagaimana orang Syiah waktu itu memberikan jalan kepada Hulagu. Ya, orang-orang Tartar itu sampai menghancurkan kaum muslimin sampai ya disebutkan dibunuh 2 juta orang lebih, sampai darah ya itu di orang yang dibunuh itu dilemparkan di sungai sampai sungai berubah menjadi merah. Kemudian juga buku-bukunya dilemparkan, dibakar, sebagainya dilemparkan ke sungai menjadi hitam. Itu karena apa? Karena ya ini orang-orang Syiah itu, orang-orang Rauf itu, yang mereka sudah sesat ditambah jeleknya maksud untuk dunia, ya untuk kedudukan. Akhirnya bekerja sama sampai hancur Khalifah Bani Abbasiyah. Tetapi di antara dua ini, antara syubhat dan syahwat, yang lebih parah itu adalah apa? Itu adalah yang dia itu syubhat. Ya, disebutkan oleh beliau, fahadha maradun syubhat wa huwa arda'u min maradi syahwat. Penyakit karena syubhat, kerancuan itu, keyakinan yang sesat itu lebih arda, lebih jelek daripada penyakit syahwat. Kenapa kira-kira? Id maradu syahwat yurja lahu syifa bi qada'i syahwat. Karena orang yang sakit syahwatnya itu diharapkan sembuh dengan dia menyelesaikan syahwatnya, kan gitu, kasih syahwatnya, selesai dia syahwatnya itu. Ya, diharapkan bisa selesai. Adapun penyakit syubhat, tidak ada obat bagi dia kecuali yang Allah SWT memberikan hidayah dengan rahmat Allah SWT. Oleh karena itu, mubtadi itu tidak diharapkan taubatnya. Ya, karena dia merasa bagus. Ya. Ya sabuna anu yusinuna sun'ah, mereka menyangka dalam keadaan kebaikan. Al-bid'ah itu sulit untuk taubat. Adapun orang yang maksiat diharapkan. Diharapkan untuk dia itu bertobat. Ini demikian. Jadi syahwat, ya, dia dengan diselesaikan syahwatnya itu diharapkan dia bisa menjadi sembuh. Wa syubhat alati min masalati sifat, adapun syubhat, kerancuan dalam hal sifat tadi, yaitu apa? Menafikan sifat Allah semuanya atau menyerupakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Di antara dua syubhat tadi, ini sudah selesai ya. Jadi penyakit ada dua. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua syahwat. Yang lebih parah apa? Yang lebih parah itu adalah penyakit yang karena keyakinan, yaitu syubhat. Kalau syahwat bisa selesai dengan dikasih apa yang dia inginkan dari syahwatnya itu. Sekarang syubhat itu, penyakit syubhat itu ada dua. Yaitu apa? Menafikan sifat Allah semuanya dan yang menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dari dua ini mana yang lebih parah? Dari syubhat rancuan ini mana yang lebih parah? Ya, yang lebih parah adalah apa? Sebutkan di sini. Wa syubhat alati fi masalati sifat nabiyyu wa tasbihuha. Wa syubhatun nabi arda'u min syubhati tasybih. Ini syubhat dari kelompok yang menafikan nama dan sifat Allah itu lebih parah daripada yang tadi karena tasbihnya merupakan. Sebagai tadi telah lewat. Kenapa? Orang yang meniadakan nama Allah SWT dan sifat Allah SWT semuanya itu seperti menyembah apa? Suatu tidak ada. Ya kan? Tidak ada itu nama Allah, tidak ada sifat Allah Subhanahu wa taala, karena nanti kamu menyerupakan dengan makhluk. Berarti mereka menyembah apa? Mereka menyembah suatu tidak ada. Nah, ini lebih parah daripada yang dia itu menyerupakan. Walaupun keduanya sama-sama adalah sesat. Ini demikian. Selesai dalam pembahasan ini, ya, ini bahwa yang mereka syubhat itu adalah meniadakan nama dan sifat Allah itu lebih parah daripada menyerupakan. Kemudian juga dibahas di sini bahwa tasbih ini masing-masing punya pembagian-bagian. Sekarang kita membahas yang tasbih, yang memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tasbih sendiri dibagi menjadi dua, memisalkan menjadi dua. Yaitu apa? Yang pertama adalah tasbihul khaliq bil makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham? Ya, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Yang kedua adalah tasbihul makhluk bi khaliq. Menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini oleh beliau fa inna tasbih nau'an, sesungguhnya menyerupakan itu ada dua. Tasbihul khaliq bil makhluk, menyerupakan Allah yaitu khaliq dengan makhluk. Yang kedua adalah tasbihul makhluk bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan khaliq, menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dari dua ini mana lebih banyak pengikutnya? Yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau yang menyerupakan makhluk dengan Allah? Orang Nasrani itu menyerupakan apa? Menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menghitung bahwa orang Nasrani itu lebih banyak sekarang ini, kalau mereka ini Protestan dan Katolik digabungkan, lebih banyak dari Muslim. Ya, kalau dipisah Muslim lebih banyak. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang menyerupakan makhluk dengan Allah lebih banyak, ya, daripada yang menyerupakan, ya, Allah dengan makhluk itu. Ya. Jadi yang menyerupakan makhluk dengan Allah itu ada lebih banyak. Karena orang Nasrani demikian. Demikian disebutkan. Yang pertama adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa hadzal ladzi yad'ab ahlul kalam fi raddihi wa ibtali. Inilah yang membuat berat, membuat payah ahlul kalam. Ahlul kalam itu loh, Asy'ariyah. Yang sebagian mereka menghitung mengatakan kami 90% dari muslim yang ada di dunia ini. Ya, demikian. Mereka mengklaim mengatakan 90%. Dia kita dapat memang, apalagi di Indonesia banyak dari orang-orang Azhar yang pulang dari sana, apalagi di Abdul Somad dan sebagainya itu, dakwahnya kemana-mana itu, mendakwah pada Asy'ariyah itu. Ya, itu. Walaupun saya mengatakan tidak pernah itu ada sensus dan sebagainya. Kemudian juga mengatakan kebenaran bukan dilihat dari banyak kan, dan demikian. Demikian juga disebutkan yang membuat pemikiran kalian itu Asy'ari sudah taubat juga kan, itu semakin parah. Demikian juga bahwa kalau kamu mengikuti orang ini, umpamanya Abul Hasan, ya, dan dia sudah taubat. Yani yang sebelumnya Imam Syafi'i dan sebagainya itu di atas pemahaman salafus saleh. Kalau umpamanya orang mengatakan mengikuti. Walaupun di situ ada ulama-ulama yang mulia, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, yang tergelincir dalam permasalahan ini. Ya, jadi tasbih sendiri ada dua tadi. Jadi yang memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ya, tasbih yang seperti ini yang orang-orang ulul kalam Asy'ariyah itu berat untuk membantahnya. Ya, ini mukhtalathah, ini mereka bingung. Oleh karena itu mereka membuat apa? Yang sering kita kenal, mungkin sebagian dulu menghafal ketika masih belajar, itu menjadi kurikulum wajib di pelajaran-pelajaran sekolah. Ada sifat apa? Wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Kenapa kita langsung menerima 99 walillahi asmaul husna, dari Allah SWT itu namanya yang bagus, hadis Abu Hurairah, Bukhari Muslim, sebutkan di situ inna lillahi tis'awatis'ina isman, Allah punya 99 nama. Dan dari nama itu otomatis adalah sifat. Setiap nama itu ada, nama Allah itu adalah sifat, jelas. Kenapa harus dibagi di situ sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz? Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hadisi, qiyamu binafsihi, qudrat iradat, ilmu hayat, ya, sama basar kalam dan sebagainya, 99 ayat 20 itu. Dan dia mereka menyebutkan sifat wajib. Sifat wajib mereka mengatakan apa? Ini yang mereka ucapkan, ya, kita mempelajari ini, menyebutkan ini untuk membantah mereka, ya. Kalau mereka menyebutkan 20 lalu sumpahnya Allah Ar-Rahman, berarti sifatnya Rahmah. Kalian apakan itu, kalimat itu? Kalian apakan sifat Allah Subhanahu wa taala ini? Al-Qawi, sifat kuat. Ar-Razzaq, itu adalah Allah Subhanahu wa taala punya sifat, yakni memberikan rezeki. Kemana kan itu semua? Kalau kalian katakan itu hanya 20. Lawannya yang dari sifat wajib itu apa? Sifat mustahil yang tidak mungkin pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada lagi sifat jaiz. Jaiz boleh-boleh saja. Allah boleh berbicara, Allah tidak boleh berbicara. Allah bisa berbuat, Allah tidak berbuat, kan gitu menurut mereka. Padahal kalau kita melihat dari para ulama salaf, para tabi'in, demikian juga para sahabat, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan ada sifat wajib, sifat yakni mustahil, sifat jaiz, itu karena kebingungan. Oleh karena itu, Imam Ibnu Abi Is mengatakan wa hadzal ladzi yat'abu ahlul kalam fi raddihi. Inilah yang membuat payah, bingung mereka ketika membantah orang-orang musyabihat. Karena mereka sendiri juga bingung dalam hal ini. Wah, ada yang wajib, ada yang mustahil. Mereka yang wajib ini sebutkan ada yang di itu sifat dari jiwa, ini nafs, diri Allah SWT itu wujud. Mereka mengatakan pertama adalah wujud. Kemudian setelah itu lima, yaitu adalah salbiyah. Salbiyah itu apa? Yang Allah tidak mungkin kebalikannya. Yaitu apa? Kidam. Kidam yakni awal. Allah wujud, kemudian kidam yakni awal. Bakok selama-lamanya. Dikatakan sifat salbiyah kenapa? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan hancur. Demikian juga kidam yakni berarti Allah Subhanahu wa taala itu ada awalnya, tidak mungkin. Mukhalafatul hadisi yakni menyelisih makhluk-makhluknya. Nah, berarti tidak mungkin Allah sama dengan makhluk-makhluknya. Ini sifat-sifat mereka yang buat itu. Itu sifat wajib. Ya. Kemudian qiyamu binafsihi, kemudian wahdaniyah. 5. Kemudian lagi ada sifat ma'ani. Qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. 7. Ada lagi yang dia itu ma'ani, yang dia itu adalah seperti itu juga tapi dari kelaziman. Dari kudrah itu apa lazimnya? Konsekuensinya yaitu qadiran. Ya, qudrat iradat, iradat berarti konsekuensinya apa lazimnya yaitu iradah. Qadiran. Qudrah iradah ilmu kemudian qadiran, ya. Muridan. Nah, samian dari sami. Basiron itu dari Basir al-Basir. Itu mereka mengatakan yang 7 berikutnya itu apa? Yang itu lazimnya. Semuanya menjadi 20. Lalu ada lagi mustahil, yaitu apa? Kebalikannya itu tadi yang 20 itu. Wujud berarti tidak ada wujudnya, itu berarti yang mustahil. Itu sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. bagi mereka itu, bingung akhirnya. Ya, ada lagi yang jais, jenis yang ketiga, boleh-boleh saja. Allah boleh berbuat, Allah boleh tidak berbuat. Allah berkehendak, Allah tidak berkehendak, itu. Membagian seperti ini, yang membuat saja sudah bertobat. Ya, Abu Hasan Al-Asy'ari, orang yang latar. Ya, demikian. Jadi mereka sendiri, ya, orang-orang tasbih sendiri itu terbagi menjadi dua jadi. Tasbih khaliq wal makhluk. Ya, khaliq wal makhluk. Misalkan Allah dengan makhluk. Ya. Kemudian jenis yang kedua adalah anaqthani alladinahum ahlu tasbih al makhluk bil khaliq. Yang musyabah, yang misalkan makhluk seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini banyak. Misalkan Allah, ya, misalkan makhluk manusia umpamanya, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ka'ubadil masyayih, ya, ini masih penyembah siapa? Para penyembah Al-Masih Ibn Maryam. Wa Uzair, ya, yang menyembah Uzair. Wa Syams, yang menyembah matahari. Banyak itu. Satu negara, ya, menyembah matahari. Yang pandai-pandai bisa buat ini dan itu, menyembah matahari. Bukan sesuatu yang aneh, memang ada. Wal Qamar, menyembah bulan. Wal Asnam, menyembah patung, ya, banyak, berapa menyembah patung itu. Ya, wal malaika, menyembah malaikat. Wan nar, api, air. Al ijl, yakni anak sapi. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Wal kubur, menyembah kuburan. Ya, misalkan apa itu akhirnya, misalkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, mau menyembah jin dan sebagainya. Dan mereka inilah haulai humul ladina ursilat lahum ar-rusul. Para rasul itu diutus kepada mereka ini, menyembah Nabi Isa, menyembah kuburan, menyembah patung dan sebagainya. Ila ibadatillahi wahdah, agar menyembah kepada Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini. Ini misalkan mereka dengan apa? Makhluk-makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga datang di dalam pembahasan ini oleh Imam At-Tahawi. Bukan di sini, halaman 803. Bahwa agama Islam ini, demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah ini, mereka ini suka di akhir-akhir ada At-Tahawi yang ini, yang berkaitan dengan tasbih dan ta'til ini. Bahwa bainal ghulu wa taksir. Ya, agama Islam ini, demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah ini, di antara yang berlebihan dan yang mengurang-urangkan. Wa baina tasbih wa ta'til ini, antara, ya, kelompok Ahlussunnah ini adalah antara kelompok yang dia itu memisalkan dan yang meniadakan, ya, keluar dari kelompok ini tadi. Sebutkan di sini oleh Imam Ibn Abil Iz, yani baina tasbih wa ta'til, antara yang menyerupakan dan yang meniadakan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, wajib ayyusaf untuk disifati dengan sifat yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa bima wasafa bi rasuluhu, dan demikian apa yang disifat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tasbih, dengan tidak menyerupakan. Tidak boleh kita mengatakan sam'un kan sam'ana, kan sam'ina. Allah SWT itu mempunyai pendengaran seperti pendengaran kita. Demikian juga mata seperti mata kita. Atau semisalnya, tidak boleh. Demikian juga tidak boleh min ghairi ta'til, tidak boleh meniadakan. Bukan karena kemudian takut untuk menyerupakan Allah SWT dengan makhluk, akhirnya meniadakan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Demikian. Jadi kita berhati-hati dari dua ini. Amal nabi tawakkal, yaitu tasbih, yaitu barang siapa yang dia itu tidak berhati-hati dari tasbih, demikian juga ta'til, maka dia tidak tepat di dalam apa? Kebenaran. Itu kan di Aqidah Tauhid, Aqidah Wasithiyah. Musa Islam rahimahullah, beliau menyebutkan juga dalam permasalahan ini. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu, bahkan Ahlussunnah itu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwa as-samiul basir, Fala yunfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Ahlu sunnah tidak menolak, tidak meniadakan apa yang Allah telah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran. Wala yuharifuna al-kalim amma wadihi. Demikian juga tidak menyelewengkan ucapan itu dari tempatnya. Wala yuhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Demikian juga tidak memalingkan, ya, tidak memalingkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayatnya. Wala yukayifuna, tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Wala yumathiluna sifatahu bisifati khalqihi. Demikian juga tidak memisalkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan sifat-sifat makhluknya. Li'annahu subhanahu la samia lahu. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la samia, yani la nadira lahu. Tidak ada yang sederajat, ya, tidak ada yang sederajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal nama-namanya. Walakaf alahu, demikian juga tidak setingkat, tidak ada yang setingkat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walanidan lahu, tidak ada tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuqas biqalqihi, tidak dikiaskan Allah dengan makhluknya subhanahu wa ta'ala. Ini demikian, belum menyebutkan. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Haras, ya, bahwa al-sunnah wal-jamaah itu tidak wala yulhidun, yakni tidak memalingkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian beliau menyebutkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang ada di Bada'i, ya, Bada'i Qawaid disebutkan bahwa ilhad menyelewengkan di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Itu menyeleweng dari hakikat yang sebenarnya. Demikian juga mana-mana yang sebenarnya. Dan ilhad sendiri itu diambil dari apa? Dari lahad. Ya, ilhad sendiri dari lahad. Apa itu lahad? Lahad itu seperti liang lahad itu. Liang lahad itu kan asalnya dia digali dalam keadaan lurus. Kemudian ada bagian yang dia itu lahad, agak miring. Miring-miring, ya, di bagian bawahnya itu, yang disitulah diletakkan mayat. Ya, diambil dari kalimat itu. Awa syak fi janibil qabr alati qadma la anil masad. Ya, ini beloan, ya, yang dia itu di samping kuburan, yang dia itu keluar dari tengah itu. Dari situlah dikatakan, ya, orang mulhid dalam hal agama itu, mulhid itu adalah al-ma'il anil haq, yang dia itu jauh, ya, atau belok dari kebenaran kemudian menuju kepada kebatilan. Dan jenis-jenis dari ilhad ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Bada'i Fawaid di halaman 174. Setelah tadi disebutkan tidak boleh kita untuk memalingkan, tidak boleh ilhad di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menyebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, idza urifa hadza fa ilhad fi asma'i ta'ala anwa', ya, ilhad berpaling di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala atau bengkong, ya, bengkok dari kebenaran itu dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ada sebutkan di sini oleh beliau lima ilhad di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ayusamil asnam biha, memberi nama patung-patung, ya, dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi patung-patungnya itu diberi nama dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu nama ilhad juga. Seperti apa? Seperti, ya, lata dari kalimat al-ilah. Ini termasuk ilhad, berpaling dari suatu yang benar. Sebagaimana tadi, seorang buat kuburan, maka di situ yang asalnya rata dibuat berpaling, ya, dari situ. Di antara yang pertama tadi, memberi nama patung-patung dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seperti Lata. Demikian juga Al-Uzza dari apa? Al-Aziz. Ini nama-nama mereka. Al-Mana dari Manan, zat yang Maha memberi. Kemudian jenis yang kedua adalah asali tasmiyatu bima la yaliq bi jalalih. Memberi nama dengan yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Kata smiyati nasara lahu aban, seperti orang Nasrani, orang-orang Kristen memberi nama untuk Allah itu punya bapak. Ini ilhad juga. Misalnya tadi kita sebutkan di antara tasbih itu ada tasbih makhluk dengan khalik. Nah itu banyak sekali kan. Ini juga termasuk ilhad berikutnya orang Nasara terjatuh dalam hal ini. Ya, memberi nama dengan tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai Bapak, Tuhan Bapak. Itu. Demikian juga orang ahli filsafat ya, mengatakan di situ ada causa prima atau yang semisalnya ucapan-ucapan mereka itu. Jenis yang ketiga. Wasalisuha wasfuhu bima ya ta'ala anhu yataqaddas minan naqais. Ini mensifati dengan apa-apa yang mereka menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sucinya Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan seperti orang-orang Yahudi yang mereka itu orang-orang akhbas qabis yang jelek mengatakan Allah itu fakir. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah faqir wa nahnu aghnia. Sungguh kafir orang yang mengatakan inna Allah faqirun, sungguhnya Allah fakir wa nahnu aghnia, kami orang-orang kaya, orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu. Ini berarti mensifati dengan sesuatu yang Allah bersih darinya. Ini juga ilhad berikutnya. Demikian juga mereka mengatakan innahu istaraha ba'da an khalaqa khalqahu, Allah istirahat setelah menciptakan makhluk, sudah selesai menciptakan makhluk istirahat. Ini juga ilhad. Kemudian juga mereka mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, tidak berinfak dan sebagainya, kikir dan sebagainya. Ini bentuk ilhad berikutnya. Kemudian yang ketiga bentuk ilhad adalah warabi'uha ta'tilul asma' an ma'anihi. Yani meniadakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya. Seperti ucapan Jahmiyah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala umpamanya mempunyai nama As-Sami, tidak ada maknanya. Al-Basir tidak ada maknanya. Ya, demikian. Demikian juga orang-orang Mufawwidhah. Ada maknanya. Yani menetapkan Allah itu mempunyai nama tapi tidak tahu maknanya apa. Demikian. Kemudian terakhir, wa khamisuha yang kelima adalah tasbihu sifati bi sifati khalqihi. Yani menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ini yang sering diulang-ulang. Yaitu apa? Orang-orang musyabihah. Gitu. Sampai misal mereka dengan misal Allah itu dengan seperti manusia persis, matanya, tangannya, kepalanya dan sebagainya. Ya demikian. Insyaallah selesai pembahasan kita dari ucapan Imam At-Tahawi tadi, kita baca surah Al-Baqarah.